Baik, apa ada doa atau amalan yang harus saya lakukan agar segala dosa-dosa diampuni oleh Allah? Ya, pertama, seorang kalau ingin bertobat, dia jatuh dalam dosa, dia bertobat kepada Allah. Syarat pertama, dia ikhlaskan. Tobatnya hanya untuk Allah. Yang kedua, dia tinggalkan perbuatan dosanya. Yang ketiga, dia sesali dosa yang pernah dia kerjakan. Yang keempat, dia bersungguh-sungguh, bertekad dengan sungguh-sungguh, tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang kelima, ya, ini semuanya tobatnya sepanjang nyawanya belum sampai di tenggorokan. Matahari belum terbit dari arah barat. Ini lima syarat tobat itu diterima. Ya. Dia bisa melakukan sholat tobat, dua rakaat, diniatkan bertobat. Ya. Dan dia bisa berdoa kepada Allah, memohon ampunan. Dan kalau dia berbuat kejelekan, dia perbanyak dari amalan-amalan kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Itu cara menghapus dosa, seperti itu.